تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Ahmad ibn Ibrahim, ini Ad-Dawraqi, sudah berlalu. Qala haddatsana Abu Usama Hammad ibn Usama Al-Kufi an Hisham bin Urwa an abihi Urwa ibn Zubair qala mata wa huwa shaim. Jadi Urwa ibn Zubair itu beliau meninggal dalam keadaan beliau berpuasa. Faja'alu yaquluna aftir falam yuftir. Maka orang-orang waktu itu berkata, berbuka. Ini kamu sudah kondisi sakaratul maut, berbuka. Dia tidak mau berbuka. Maka beliau meninggal dalam keadaan apa? Berpuasa. Ingin meninggal di kondisi dia berpuasa. Ada yang saya bilang tadi ya, kadang ada hal-hal yang membawa seseorang. Dia ingin husnul khatimah di atas hal itu. Iya. Dan itu ada athar selain daripada ini. Ada sebagian dari as-salaf, dia puasa. Puasa. Disuruh berbuka, tidak mau dia. Ya, saya cinta menghadap kepada Allah dalam keadaan saya berpuasa. Maka subhanallah terus dia berpuasa. Sampai masuk waktu berbuka. Baru setetes air sampai di tenggorokannya keluar ruhnya. Rahimahullah. Jadi seorang itu kalau dia punya kesungguhan, kejujurannya tampak di dalam kehidupannya, Allah akan berikan hal itu untuknya. Itulah sifatnya para sahabat. Sahabat itu seperti itu sifat mereka. Makanya diabadikan dalam Al-Quran sifat itu. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih. Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir. Wa ma baddalu tabdila. Dari kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Ya. Mukminin itu saja untuk laki-laki ya. Kata untuk laki-laki. Tapi dikatakan dari kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Ya maksudnya ini sifat pujian hebat ini orang-orang. Bukan sembarangan. Mereka ini jujur. Penuh dengan kesungguhan. Tulus kepada Allah. Di antara mereka ada yang sudah meninggal dalam keadaan dia sudah tunaikan janjinya. Ya kalau dia komitmen sesuatu terlihat itu dalam kehidupannya. Meninggal dalam keadaan dia tidak pernah, dia sudah menunaikan janjinya tidak pernah menggantinya. Tidak ada yang ketika ayat ini turun, ada yang belum meninggal masih hidup. Tapi mereka tidak pernah mengganti. Begitu-begitu saja. Selalu dia jaga janjinya, selalu dia komitmen pada apa yang dia berada di atasnya. Itu sifatnya para sahabat. Itu jalan hidupnya mereka. Jalan hidup mereka. Ya kita harus paham ya tentang bagaimana sifat-sifat pokok itu. Agar supaya kita teladani. Iya.